بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Di sini ada yang bertanya, ana selalu mendengar kaum muhajirin dan kaum ansar. Pertanyaan ana, bukankah kaum muhajirin itu termasuk kelompok dan kaum ansar juga begitu? Mereka bukan kelompok dalam artian menyempal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dinamakan dengan muhajirin, yang artinya orang-orang yang hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka untuk menyelamatkan agama mereka. Sedangkan Al-Ansar adalah orang-orang yang mereka menolong Nabi dan para sahabat Al-Muhajirin yang datang ke tempat dan negeri mereka. Karena makna Al-Ansar artinya para penolong. Jadi mereka bukan kelompok yang menyempal ataupun yang menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dikatakan sebagai kelompok atau golongan secara umum atau secara bahasa, iya. Karena mereka adalah kumpulan. Ya. Di sana ada orang-orang yang disebut dengan muhajirin, sekumpulan manusia, yaitu para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Demikian pula dengan Al-Ansar. Tapi pembahasan kita adalah mengenai kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dan menyempal, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Lalu apa definisi kelompok golongan itu? Bagaimana kalau kelompok itu atau organisasi tersebut sesuai akidah dan akhlak mereka dengan salafus saleh? Sebenarnya berkelompok-kelompok golongan yang sifatnya kumpulan-kumpulan manusia ini bukanlah perkara yang tercela. Kalau hanya semata-mata berkelompok, lah kita sekarang ini di masjid seperti ini berkelompok namanya, iya enggak? Tapi apakah ini tercela? Tentunya tidak, ya. Karena yang diinginkan dengan kelompok atau golongan yang tercela itu adalah yang mereka berkelompok, bergolongan, kemudian fanatik kepada kelompok dan golongannya, menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pemahaman as-salafus salih. Ini yang dimaksud. Ya. Oleh karena itu, kalau ada sekumpulan orang, suatu organisasi, ya, yang memang akidah dan akhlaknya, manhajnya, metode dakwahnya, dan perihal-perihal keagamaan mereka sesuai dengan Al-Quran wal Hadis dan juga pemahaman salafus salih, ya tidak mengapa. Hanya saja kenyataan yang ada di dalam dunia Islam sekarang ini, banyak dari organisasi-organisasi itu adalah wadah hizbiyah al-manqutah al-mazmumah, wadah daripada kefanatikan golongan yang tercela, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Masing-masing mereka menegakkan al-wala wal-bara atas organisasi dan lembaga mereka. Itu masalahnya. Sehingga yang tidak menjadi anggotanya mereka tidak akan memberikan loyalitas sebagaimana orang yang menjadi anggotanya. Bahkan mereka cenderung tidak peduli. Bahkan bisa jadi mereka memusuhi orang-orang yang bukan dari anggotanya. Itu masalahnya. Ya. Itu yang terjadi pada dunia Islam sekarang ini. Baik yang berlabel sebagai organisasi Islam secara umum, bahkan demikian pula yang terjadi pada organisasi-organisasi yang berlabel sunnah dan katanya mengikuti salafus saleh. Ya. Keberadaan mereka ini telah banyak memecah belah kaum muslimin, ahli sunnati wal jamaah, bahkan di berbagai tempat, di berbagai negeri. Termasuk di negeri kita ini Indonesia. Dan di berbagai negeri Islam yang lainnya. Di negeri Yaman, di negeri Mesir, di Sudan, bahkan di negeri-negeri kufar yang di sana ada kaum muslimin, yang di sana ada ahli sunnahnya. Mereka pecah belah karena organisasi mereka. Ya, dengan harta organisasi mereka. Di Amerika, di Perancis, ya, Syababul Muslimin, Syabab Ahli Sunnah, para pemuda Ahli Sunnah, mereka pecah belah. Ya, dengan bantuan-bantuan mereka, lewat organisasi-organisasi mereka. Itu masalahnya. Bukan yang dilihat semata-mata organisasinya saja. Kalau masalah organisasi saja hanya sekedar tanzim, yakni pengaturan, ya, bagaimana harus memanage suatu perkumpulan misalnya, selama tidak ada di dalamnya sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang dari pemahaman as-salafus salih, tidak mengapa. Ya. Nah, jadi yang dipermasalahkan adalah tatkala organisasi itu menjadi tonggak ditegakkannya al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Kalau bukan dari organisasi saya, bukan dari anggotanya, maka bukan dari kami. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga umat Islam ini terpecah belah, bercerai-berai. Ya. Dan saya mungkin tidak usah menyebutkan satu persatu dari organisasi itu, kita sudah bisa menebaknya masing-masing. Dan kenyataannya tampak jelas terpampang di hadapan mata kita. Ya, bagi orang yang mau sedikit saja memperhatikannya, sedikit saja berilmu tentang sunnah, dia mengetahui dengan yakin akan kehisbiahan organisasi-organisasi tersebut. Ya, saya tegaskan sekali lagi, bukan semata-mata karena organisasi. Tapi muatan ditegakkannya al-wala wal-bara di dalam organisasi tersebut. Ya. Bukan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman salafus saleh, tetapi di atas organisasinya dan pemimpinnya, di atas ya, pendapat pokoknya. Nah, Allahul Musta'an, wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban. Bagaimana di antara kita sesama ahli sunnah di dalam menyikapi perbedaan para ulama dalam suatu masalah? Ya, sebagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, bahwa di antara mereka ada yang mujtahidun musib, ada yang mujtahidun mukti. Ada yang benar, ada yang salah. Ulama yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia mendapatkan dua pahala. Ulama yang berijtihad dan ijtihadnya, saya ulangi, ulama yang berijtihad dan ijtihadnya benar mendapatkan dua pahala. Ulama yang berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran." Apabila seorang hakim itu berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Fa in akhta falahu ajrun wahid. Ya. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala dia telah bersungguh-sungguh berijtihad untuk mencari kebenaran, tapi dia salah. Nah, ini sikap kita. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam mensikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kita jangan menyatakan yang penting ada ulamanya. itu bukan sikap sebagai seorang pencari kebenaran. Ya, tapi cenderung sikap orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika dia menyatakan bahwa yang penting ada ulama'nya, kebetulan pendapat ulama itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ada ulama'nya kok, Syekh Fulan yang mengatakan, Alim Fulan yang menyatakan. Kita bukan mencela ketika engkau mengatakan bahwa itu pendapat ulama. Ya. Tapi kita mencela sikapmu yang tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Sehingga bukan yang penting ada ulama'nya, di mana letak kebenaran. Apakah engkau sudah mencari mana di antara dua pendapat tersebut yang benar? Kalau engkau seorang thalibul ilm yang punya kemampuan, bukan hanya sekedar menyatakan bahwa ini ada pendapat ulama'nya, bukan. Engkau harus lihat, engkau harus teliti, engkau harus pergunakan ilmumu, mempelajari apa yang benar, apa yang salah dari pendapat ulama' yang bertikai itu. Apalagi engkau telah diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mempelajari, ya, mengetahui dengan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang telah engkau dapatkan dari para ulama itu sendiri. Ya, engkau pilih mana yang benar, mana yang lebih dekat kepada kebenaran sesuai dengan apa yang engkau mampu. Kalau engkau seorang thalibul ilmi yang punya ilmu untuk bisa menilai dan melihat secara mendalam di antara pertikaian, perselisihan pendapat ulama tersebut. Ya. Tapi kalau engkau tidak mampu, ya, bukan berarti kemudian yang penting ada ulama'nya. Ya. Para ulama itu masing-masingnya ada kelebihan. Maka engkau lihat dengan indikasi. Pertama, engkau harus punya takwa kepada Allah. Ya. Lepaskan dirimu dari segala bentuk hawa nafsu. Jangan pernah terbetik dalam hatimu engkau mengambil pendapat ulama itu karena cocok dengan seleramu. Itu tinggalkan. Ya. Karena itu bukan jalan yang membawamu kepada kebaikan. Walaupun ada ulama'nya, tapi kalau yang mendorongmu adalah hawa nafsu, ya hawa nafsu namanya. Ya. Adapun pernyataanmu bahwa aku ikut ulama, itu hanya kamuflase. Ya. Hanya sekedar untuk alasan di hadapan orang lain. Engkau yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla bahwa pada hakikatnya engkau mengikuti hawa nafsumu, engkau mengambil pendapat ulama itu karena sesuai dengan seleramu. Lantas bagaimana? Engkau lihat pertama takwa kepada Allah. Jangan pernah engkau mengambil pendapat ulama itu karena cocok dengan kamu. Yang kedua, lihat indikasinya. Ya. Di antara ulama itu mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Misalnya dalam bidang hadis, ya, satu ulama menyatakan ini sahih, ini dhaif, sehingga nanti akan dibangun di atasnya hukum. Sementara engkau tidak bisa meneliti lebih dalam mana yang lebih dekat dengan kemampuanmu. Karena engkau bukan seorang yang penuntut ilmu, bukan seorang yang memiliki kemapanan ilmiah. Lantas bagaimana? Ada indikasi. Misalnya, oh ternyata syekh ini memang dia telah mempelajari hadis ini sekian lama. Dan dia memang dikenal sebagai pakar hadis di matanya. Sementara ini lebih cenderung, condong atau lebih tampak keahliannya dalam bidang fikih saja. Keahliannya dalam bidang hadis bukan berarti dia tidak berilmu tentang hadis, tapi dia lebih kuat fikihnya. Sehingga kalau dalam bidang hadis, saya lebih condong kepada syekh yang ini. Karena dia lebih mendalami. Itu indikasi. Ya. Yes. Dan demikianlah seterusnya. Baik. Maka yang penting di sini adalah engkau mencari kebenaran itu dengan apa yang engkau mampu. Curahkan kemampuan. Ya. Dan didasari dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan pernah engkau mengambil satu pendapat karena dorongan hawa nafsu dan sesuai dengan seleramu. Nah, barakallahu fikum. Ini. Kemudian, apakah kecenderungan kita untuk mengikuti suatu pendapat ulama bisa juga mengarah ke hizbiyah? Ya, bisa jadi kalau kita membabi buta untuk membela pendapatnya. ya, tidak pandang bulu. Secara membabi buta kita membela pendapatnya. Siapa saja yang menentang pendapat ulama ini, maka kita bantah benar atau tidak benar bantahannya. Ya. Kita akan memaksa-maksakan diri untuk mencari bantahan siapa saja yang bertentangan dengan pendapat ulama tersebut. Ini yang bisa hizbiyah namanya. Karena berarti kita menegakkan loyalitas kita semata-mata kepada tokoh agama itu. Bukan karena kebenaran yang ada di dalam pendapatnya. Ya. Karena kita hanya berkesimpulan bahwa pendapatnya pasti benar. Setiap yang tidak dari pendapatnya pasti salah. Ini sudah hizbiyah namanya. Ya. Makanya saya katakan tadi, mengambil pendapat ulama tersebut jangan pernah berangkat dari hawa nafsu. Carilah kebenaran. Ya, imma engkau seorang yang mampu untuk lebih lanjut meneliti secara dalam, atau engkau melihat indikasi yang didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti hawa nafsu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian saya seorang imam di masjid tempat tinggal saya. Apabila saya menjadi imam, bismillah tidak saya kuatkan. Bunyikan. Ya, tidak saya bunyikan. Ada satu orang makmum, apabila tidak saya jaharkan, bismillah, dia langsung pulang. Padahal masalah ini sudah sering diterangkan kepadanya. Apa sikap saya? Ya. Jangan jenuh untuk menyampaikan kepadanya tentang masalah ini. Kalau hanya satu orang, tidak berpengaruh kan kepada jamaahnya. Apakah engkau kemudian akan disingkirkan dari imam masjid? Ya. Nah, kalau cuma hanya satu orang, ya tetap berupaya menjelaskan kepadanya, dan engkau tetaplah mengamalkan apa yang engkau yakini itu adalah kebenaran. Nah, barakallahu fiik. Memperingati Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj adalah bid'ah. Bagaimana halnya dengan peringatan-peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di tingkat nasional dihadiri oleh duta besar seperti Arab Saudi, Yaman dan sebagainya. Sedangkan ulama Arab Saudi mengatakan peringatan Maulid adalah bid'ah. Mohon penjelasannya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa agama kita adalah kitabullah, sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ya. Walaupun siapapun yang menentangnya, siapapun yang menyelisihinya, tetap kita katakan bahwa itu adalah batil. Ya. Kalau ada misalnya ya, ini penguasa, ini ulama. Penguasa mengamalkan begini, ulama mengatakan bid'ah. Mana yang kita ikuti? Ulama atau penguasa? Ya ulamanya lah. Ulama itu dia berilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman salaf. Sedangkan penguasanya belum tentu. Kan gitu. Nah, walaupun bukan berarti kemudian kita boleh menjatuhkan kewibawaan penguasa tersebut. Ya, namanya penguasa juga manusia. Mereka punya hal yang benar dan punya hal yang salah. Ya, dan bisa jadi kalau penguasa itu tidak berilmu, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Nah, maka apa yang diamalkan di Saudi Arabia itu pun bukan patokan. Ya, sebagian orang ketika diingatkan yang benar begini loh Pak, sunnahnya seperti ini, hadisnya demikian. Adapun amalan yang Bapak amalkan ini tidak ada contohannya dari Nabi. Tapi di Saudi itu kok saya haji kemarin. Saudi itu bukan patokan agama. Ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibangkitkan di sana. Ya, beliau diutus di sana, banyak para ulama di sana. Ya, dia adalah tempat lahirnya Islam. Tapi amalan orang Saudi itu bukan patokan. Bahkan ya, amalan ahlul Madinah di masa lampau saja, di masa as-salaf yang masih murni keagamaannya daripada bid'ah-bid'ah, banyak ulama yang menolaknya. Walaupun sebagian mengatakan bahwa amalan ahlul Madinah itu bisa dijadikan sebagai pegangan. Itu di masa lampau ketika Islam masih murni di masa itu. Banyak ulama yang menolaknya. Mereka mengatakan bahwa dalil itu adalah Al-Quran, Al-Hadis. ya bukan pemahaman atau bukan amalan Ahlul Madinah, kecuali ketika tidak didapatkan Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian Ahlul Madinah kok mengamalkan seperti itu. Nah, mereka terkadang mengambilnya karena ada indikasi bisa jadi itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh mereka. Nah, ini di masa lampau. Lah kalau sekarang ini, ya di sana itu memang banyak orang-orang mulia, para ulama, thalabatul ilmi. Tapi banyak juga para penduduk Madinah itu yang bukan dari kalangan para ulama ataupun penuntut ilmu. Demikian pula yang di Mekah ataupun di Arab Saudi secara umum. Alatul lihal, ya, yang namanya kebenaran itu tidak dikaitkan dengan personil, tidak dikaitkan dengan tempat, ya, personil siapapun dia, tempat dimanapun itu, karena al-hujjah di dalam Islam, al-kitab, was-sunnah, dengan pemahaman salaf. Atau kalau ingin ditambahkan di kalangan fuqaha, al-kitab, sunnah, al-ijma', al-qiyas. Ya, al-qiyas itu pun al-qiyas sahih. Karena ada al-qiyas yang merupakan al-qiyas al-batil. Nah, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.